Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, babun hubbur rasuli sallallahu alaihi wasallam min al-iman. Tsumma qala haddatsana Abu al-Yaman, qala akhbarana Syaibun, qala haddatsana Abu Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. ثم قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حا. قال وحدثنا آدم قال وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى، باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. Ya. Bab حب الرسول، kecintaan kepada الرسول، pakai alif lam، maksudnya الرسول yaitu Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم. من الإيمان adalah dari keimanan. Sini Al-Bukhari rahimahullah masih di dalam menyebutkan hal-hal yang merupakan bagian dari keimanan. Apakah itu dari konsekuensi keimanan atau dari kesempurnaan keimanan? Dan kesempurnaan keimanan, ada kesempurnaan yang wajib dan ada kesempurnaan yang mustahab. Iya. Akan datang nanti diterangkan hal-hal yang bertentangan dengan keimanan. Beliau bawakan di dalam bab ini dua hadis. Kata beliau rahimahullah, haddatsana Abu al-Yaman wa huwa al-Hakam ibn Nafi'. Naam. قال أخبرنا شعيب وهو شعيب بن أبي حمزة وحمزة نمانيا شيخة دينار البحراني. قال حدثنا أبو الزناد وهو عبد الله بن دكوان المدني عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن حرمز Abu Daud Taib Al-Madani Abu Daud An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Walladhi nafsi biyadih, demi yang jiwaku berada di tangannya, La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi, tidaklah beriman salah seorang dari kalian hingga aku lebih dia cintai dari melebihi ayahnya dan anaknya. Iya. Walladhi nafsi biyadi, ini sumpah ya, demi yang jiwaku berada di tangannya. La yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang dari kalian, maksudnya iman kamilan, tidak dia beriman dengan keimanan yang sempurna. Hatta akuna ahabba ilaihi, hingga aku yang menjadi yang paling dia cintai. Min walidihi wa waladihi, dari ayahnya dan anaknya. Didahulukan ayah, kemudian anak. Iya. Dari sisi kedudukan dan fadilah. Min walidihi wa waladihi, Di dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwa dari kesempurnaan keimanan, seorang hamba hendaknya lebih mendominasikan kecintaannya terhadap Rasul di atas segala kecintaan yang lain dari makhluk. Iya. Dan ini sisi pendalilan Al-Bukhari di sini. Tidak apa-apa kita sebutkan di faedah yang kedua, bahwa dari keimanan, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam hadis ini juga dijelaskan atau dipahami bahwa dari tanda keimanan dan kecintaan kepada Rasul adalah dengan mengikuti sunnahnya. Iya. Karena bahasa ahabba ilaihi, Rasul yang paling dia cintai. Kecintaan pada Rasul dengan mengikuti sunnahnya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Iya. Dan di dalam hadis ini terdapat pembolehan bersumpah walaupun tidak diminta untuk bersumpah. Nah, yang terdapat di dalam hadis pembolehan bersumpah untuk perkara yang penting. Yang terdapat di dalam hadis penetapan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala sedangkan kemuliaan dan kebesarannya. Walladzi nafsi biyadih, di tangannya, tangan Allah. Dan terdapat di dalam hadis bahwa dari keimanan itu, dari sisi konsekuensinya dan kewajibannya bertingkat-tingkat. Cinta kepada orang tua itu dari hal yang baik dari keimanan. Cinta kepada anak dari hal yang baik pada sejumlah perkara berkaitan dengan pendidikan anak, bagian dari keimanan. Tapi kecintaan pada Rasul lebih tinggi lagi. Lebih tinggi. Iya. Dan terdapat di dalam hadis bahwa tidak dilarang seseorang itu cinta kepada ayahnya, kepada anaknya, kepada hartanya, kepada manusia. Tapi yang dilarang adalah lebih mencintai mereka di atas kecintaan kepada Rasul. Kewajiban seorang muslim lebih mendahulukan kecintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis Abu Hurairah, dan riwayat Abu Hurairah ini hanya dikeluarkan oleh Al-Bukhari saja. Iya. Baik. Kemudian kata beliau, haddatsana Ya'qub bin Ibrahim, wa huwa Ya'qub bin Ibrahim ad-Dawraqi. Qala haddatsana Ibn Ulayya, wa huwa Ismail ibn Ibrahim bin Miksam. Ulayya itu nama siapa? Nama ibunya. Ya, Abu Bishr. Punya 4 orang anak. Iya. Yang pertama namanya siapa? Ibrahim. Dan dia Mubtadi Jahmiyun Khabih. Yang kedua Hamad. Ini darawi apa? Darawi An-Nasai. Yang ketiga, hah? Muhammad atau Hamad Rawi Nasai? Hamad Rawi Nasai. Taib. Muhammad Rawi Muslim. Kalau Hamad Rawi An-Nasai, atau terbalik ya, Hamad Rawi Muslim, Muhammad Rawi An-Nasai. Kemudian yang keempat Bishr. Bishr biografinya di Mizan al-Iqtidal majhul. Ini kunianya Abu Bishr. An Abdul Aziz bin Suhaib, wa huwa Abdul Aziz bin Suhaib bin Sinan. Abdul Aziz bin Suhaib al-Bunani. An Anasin, wa huwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam ha. Apa artinya ha? Tahwil atau yang perpindahan sanad. Sebagian ada yang mengatakan ha artinya hadis. Ini ha hadis. Ada yang mengatakan ha artinya ha'il, penghalang yang memisah antara dua sanad. Ya tergantung penggunanya. Kalau di sini semuanya boleh. Kita beli wahadatsana Adam wa huwa Adam bin Abi Iyas, ini sudah berlalu, Abdurrahman nama ayahnya. Qala haddatsana Syu'bah wa huwa Syu'bah ibn al-Hajjaj Abu Bistam al-Basri. An Qatadah wa huwa Qatadah ibn Di'amah bin Khattab al-Sadusi al-Basri. An Anas radhiyallahu anhu annahu qala قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian hingga aku lebih dia cintai daripada ayahnya, anaknya dan seluruh manusia. Iya. Baik. Terdapat di dalam hadis ini penjelasan kewajiban seorang muslim lebih mencintai Rasul di atas kecintaannya kepada ayahnya, anaknya dan seluruh manusia. Iya. Dan ini kalau dilihat dari sirah as-salaf rahmatullahi alaihim akan tampak sekali bagaimana kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi segalanya dari makhluk. Nah, hatta kuna habba ilahi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. An nas diatafkan walid, waladih, wan nasi ajmain. Ini ataf khas alal am, ya, atau diataf umum alal khas. Dan ini banyak ya. Dan terdapat di dalam hadith ini ima isyarat tentang syariat seorang itu tafakkur, berfikir, dan fadilah seorang bertafakkur. Ya. Sebab kalau kita perhatikan hadis ini, seorang perlu melihat siapa yang dia cintai. Apakah kecintaannya itu adalah di atas suatu manfaat berkaitan dengan dirinya saja, atau kecintaannya berkaitan dengan manfaat yang lainnya. Dan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tentunya akan lebih baik dan lebih berharga baginya. Iya. Baik. Terus. Semoga Allah rahmahullahu taala. Babu halawatil iman. Qala hadatsana Muhammad ibn al-Musanna, qala hadatsana Abdul Wahhab as-Saqafi, qala hadatsana Ayyub an Abi Kilabah an Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala sadasun man kunna fihi wajada halawatil iman ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyuqadzafa fil nar. Baik. Ini bab yang ke-9, babu halawatil iman. Bab tentang kemanisan iman. Ya, disebutkan dengan sifat halawah. Iman itu memiliki rasa. Hal yang manis. Nikmat. Ya. Dan sini dari keindahan tertib Al-Bukhari setelah beliau sebutkan keindahan kecintaan kepada Rasul, beliau terangkan bahwa pada kecintaan kepada Rasul itu terdapat halawatul iman, kemanisan iman. Nah, perhatikan ya bahasa-bahasa dari keimanan di dalam bab ini. Ini semuanya memberikan perkara yang agung pada seorang hamba untuk selalu meningkatkan keimanannya, mempelajari dari fisalul iman, dan dengannya dia mendapatkan hakikat keimanan, halawatul iman, basyasyatul iman. Dia mendapatkan dari alamatul iman, fadailul iman, afdaliyatul iman, dan selainnya dari bahasa-bahasa yang berkaitan dengan keimanan. Kata beliau, haddatsana Muhammad ibn al-Musanna wa huwa Abu Musa al-Anazi al-Basri, qala haddatsana Abdul Wahhab wa huwa ibn Abdul Majid al-Thaqafi. Naam, ikhtilat di akhir umurnya, hanya saja ikhtilatnya tidak berbahaya. Telah selesai, setelah hafalannya bercampur, dia tidak membawakan hadits lain. Dan ada beberapa rawi yang seperti ikhtilat, tapi ikhtilatnya tidak berbahaya. Ini salah satunya. Dan lain, Hajjaj bin Muhammad al-Misrisi. Yang kedua. Yang ketiga, Qurrai bin Habib. Yang keempat, bukan Jarir, Muhammad bin Khazib. Ayah, Jarir bin Khazib. Terus, Abu Labbas al-Asam, Muhammad bin Yaqub bin Yusuf. Terus, lagi itu lima ya, lima. Kanuhi, mungkin di pembahasan ini ya, di pembahasan mengambil ujrah alat tahdzib. Coba diperiksa kembali Said bin Abdul Aziz Tanuhi. Ya, buku untuk rujukan masalah ikhtilaf paling bagusnya adalah kitab Al-Kawakib An-Nayyirat. Iman rumnya bil ikhtilati min al-thiqat. Iya. Karya Ibn al-Kayyal. Mahakkak dan tahkiknya memperindah kandungan buku. Bisa diperhatikan di situ ya, dilihat di biografi orang-orang yang ikhtilat, ada perkecualian-perkecualian yang kita sebutkan tadi. Hanya saja Syekhul Syekh Mukbil mengeritik judul buku. Sebab judul buku Fiman Ruwiya Bil Ikhtilati Minas Thiqat. Kata beliau, yang ikhtilat itu bukan cuma rawi thiqah saja. Ada rawi dhaif juga ikhtilat. Dan ikhtilatnya menambah kelemahannya. Kata beliau, haddatsana Ayyub wa huwa Ayyub bin Abi Tamim as-Sikhtiyani. Abu Tamim namanya Kaisar. An Abi Kilabah wa huwa Abdullah bin Zaid al-Jarmi. An Anas wa huwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Di para rawi ada lima orang Anas bin Malik. Yang pertama Anas bin Malik ini Al-Ansari. Yang kedua Anas bin Malik Al-Ka'bi, sahabat. Yang ketiga Anas bin Malik, ayah dari Imam Malik, Malik bin Anas bin Malik. Yang keempat Anas bin Malik Al-Sayrafi. Yang kelima Anas bin Malik, salah seorang dari guru siapa? Abu Dawud At-Tayalisi. Nah, jika anda mendapati Abu Dawud At-Tayalisi berkata haddatsana Anas bin Malik, ini jangan disangka Anas bin Malik siapa? Sahabat. Nah, ini gunanya mengetahui rawi yang bernama Anas bin Malik berapa orang, supaya tidak keliru nanti. Nah, ini banyak ya contohnya. Baik. Kata beliau rahimahullah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. Thalathun, ada tiga. Nah, ini thalathun dengan tak marbut atau tanpa tak marbutah. Artinya dia bafakan kepada muannas. Thalathu khisal. Thalathu khisal. Dan sekali lagi penyebutan angka tiga di sini bukan pembatasan. Sebab halawatul iman itu didapatkan dengan banyak perkara. Dan ini salah satu dari tiga hal tersebut. Talatun man kunna fihi, siapa yang tiga hal ini padanya, wajada halawatul iman, dia akan mendapatkan halawah al-iman. Terdapat bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Karena kemanisan itu adalah hal yang nisbi. Ada yang ada minuman tidak ada manisnya, ada yang manis sedikit, ada yang sangat manis, ada yang lebih manis. Nah, halawat al-iman. Dan ini syarat menunjukkan bahwa iman bertambah dan berkurang. Iya. Dan hadith ini menunjukkan keutamaan tiga khisal yang akan disebutkan. Sebab di sini terdapat halawatul iman di dalamnya. Yang pertama, yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain dari keduanya. Ya. Selain dari keduanya. Sini keduanya tidak masalah ya. Adapun di kisah seorang sahabat yang berkhutbah, lalu sahabat tersebut berkata, "Wa may ya'sihima fala yadhurru ila nafsih." Siapa yang bermaksiat pada keduanya, dia tidak membahayakan kecuali dirinya. Ini ditegur oleh Nabi dan beliau katakan, "Bi'sa khatibul qaumi anta," sejelek-jelek khatib satu kaum adalah engkau. Ini tidak bertentangan dengan hadith ini ya. Tidak bertentangan dengan hadith ini. Iya. Karena di dalam hadith ini ditasniyah pada posisi yang benar. Adapun kalau dia mentasniyah menggabungkan pada posisi yang tidak tepat, maka itulah sisi celaan. Nah, dan ada beberapa pendapat ulama berkaitan dengan hal ini. Yang mungkin akan datang nanti pada tempatnya di pembahasan Al-Jum'ah. Baik. Ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua. Wa yuhibbal mar' la yuhibbuhu illa lillah. Dia cinta kepada seorang. Tidaklah dia cinta kepadanya kecuali karena Allah. Iya. Ini al-hubbu fillah, al-hubbu lillah. Wa yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Dan dia benci untuk kembali kepada kekafiran sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam neraka. Ini al-bughdhu fillah. Nah, karena itu tatkala hadith ini mengumpulkan makna la ilaha illallah, terdapat di dalamnya halawatul iman. Ya, kesimpulannya di sini, halawatul iman disebut dengan tiga sifat. Sifat yang pertama, ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ya. Dan sifat yang kedua adalah ayuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ya, dia cinta ikhlas karena Allah, hanya mencari ridha Allah. Ya. Apakah karena orang ini orang yang baik agamanya, atau ada manfaat syar'i yang dia petik dari akhlak, dari kebaikan, dari suluk. Ya, dia cinta kepada saudara yang karena hal ini, karena Allah. Ini adalah hal yang masuk di dalam cakupan hadith ini. Dari cinta karena kesalihannya, karena ibadahnya. Sifat yang ketiga, ayakrah ayyauda ilal kufri kama yakrahu ayyukdaha finnar. Yaitu keimanannya sudah menyatu di dalam jiwanya, sehingga dia sangat benci kepada kekafiran sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api waliyadu billah. Nah, terdapat di dalam hadith ini fawaid. Iya. Yang pertama, bahwa ada sesuatu yang dinamakan halawatul iman. Nah, itu disebutkan dengan tiga sifat sebagaimana di dalam hadis. Kemudian di dalam hadis ini juga terdapat bahwa dari keimanan yang sempurna seseorang itu mampu mendidik dirinya, menguasai jiwa dan perasaannya. Iya, di mana dia jadikan kecintaannya kepada Allah itu yang paling tinggi. Kalau dia suka kepada orang, dia suka karena Allah. Dan kalau dia benci kepada sesuatu, dia benci karena Allah Subhanahu wa taala. Iya. Benci karena Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian di dalam hadits ini terdapat penjelasan atau terdapat pemahaman bahwa iman itu dua macam. Ada iman yang ada halawahnya, kemanisannya, dan ada iman tanpa halawah. Tanpa halawah. Iya. Dan ini datang dari sebagian as-salaf. Seperti Ibnu Abi Jamrah, beliau berkata, bahwa zahir hadith menunjukkan bahwa iman ala kismain, bihalawatin wa bighairi halawah. Iya. Dan terdapat di dalam hadith ini isyarat bahwa kesejukan hati itu ada syarat-syaratnya. Ingin dia dapatkan halawa dari iman, dia harus penuhi syarat-syarat. Iya. Dan terdapat di dalam hadith anjuran untuk memilih teman yang baik. Sebab dia cinta kepada seorang karena apa? Karena Allah. Iya. Dan di dalam hadith terdapat isyarat untuk at-tahalli bil fadail wa at-takhalli anir radail. Berhias dengan fadilah dan berbersih dari kejelekan, dari akhlak yang jelek. Iya. Terdapat tambih terhadap hal ini. Nah, dan terdapat di dalam hadith bahwa kebencian seseorang terhadap kekufuran itu dari konsekuensi keimanan. Dari konsekuensi keimanan. Nah, dan dimaklumi bahwa itu adalah salah satu dari rukun la ilaha illallah. Terus. Sumakala babu alamatil iman. Babun alamatul iman hubbul ansar. Qala hadatsana Abdul Walid, qala hadatsana Syu'bah, qala akhbarani Abdullah ibn Abdullah ibn Jabr annahu qala sami'tu Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ayatul iman hubbul ansari wa ayatul nifaqi waqdul ansar. Baik. Ini bab berikutnya, berkata Al-Bukhari, babun alamatul iman hubbul ansar. Tanda keimanan adalah cinta kepada Al-Ansar. Iya. Di sini beliau bawakan alamatul iman, tanda keimanan. Bukan bahwa iman itu ada tanda-tandanya. Ada tanda-tandanya. Ada khisal khusus orang-orang yang beriman, memiliki tanda. Dan sangat munasib sekali Al-Bukhari membawakan hadith ini di sini. Setelah hadits sebelumnya yang disebutkan, wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak mencintai seseorang, dia mencintai seseorang tidak dia cintai kecuali karena Allah. Penerapannya seperti di sini, dia cinta kepada Al-Ansar. Kenapa cinta kepada Al-Ansar? Karena Allah, karena cinta kepada mereka itu adalah apa? Alamatul iman. Alamatul iman. Ini sangat munasib sekali. Iya. Kata beliau rahimahullah, haddathana Muhammad ibn al-Muthanna wa huwa Tayyib. Qala haddathana Abu al-Walid wa huwa Hisham ibn Abdul Malik at-Tayalisi al-Basri. Iya. Sanad sebelumnya semuanya Basriin ya. Sanad sebelumnya. Baik. Kata beliau, haddathana Syu'bah wa huwa Syu'bah ibn al-Hajjad Abu Bistam al-Basri. Qala akhbarana Abdullah ibn Abdullah ibn Jabr ibn Jabr ibn Atik al-Ansari anahu qala sami'tu Anasan, beliau berkata saya mendengar Anas, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau dari al-Ansar membawakan hadith ini. Iya. hadis tentang keutamaan kaum Al-Ansar. Yang menunjukkan bahwa ini betul-betul dihafal oleh Anas. Biasanya kalau berkaitan dengan keutamaan mereka, itu lebih apa? Lebih kuat diingatannya. Nah, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar. Tanda keimanan, ayah sama dengan alamah. Ya, dan ini dari kepiawaian Al-Bukhari rahimahullah dalam mentakbir ya. Ya, dan memang datang dalam sebagian riwayat alamatul iman, pakai kata alamah. Bukan pakai kata apa? Kata ayah pada sebagian riwayat. Nah. Jelas ya? Iya. Jadi Al-Bukhari rahimahullah mentakbir dengan ibarat-ibarat dari sisi riwayat, beliau olah makna dengan kalimat ringkas dari judul-judul bab beliau. Dan ini fikih yang sangat hebat sekali. Iya. Ayatul iman. Hanya saja ayah itu lebih kuat ya. Sebab kata ayah itu tanda. Tanda yang menakjubkan. Yang sangat jelas. Kalau dikatakan ayatul iman hubbul ansar, berarti tanda yang jelas, yang terang. Dari tanda keimanan adalah seorang mencintai al-ansar. Kenapa dia cintai al-ansar? Karena al-ansar ini mereka cinta kepada Allah dan Rasulnya. Mereka menolong Allah dan menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ya, menguatkan mereka. Maka siapa yang cinta kepada Al-Ansar, maka ini tanda kuat yang menunjukkan kesempurnaan keimanannya. Iya. Wa ayatun nifaq bughdul ansar. Sebaliknya tanda kemunafikan, ya, tanda jelas dari tanda kemunafikan adalah benci kepada Al-Ansar. Ya, dia benci kepada apa? Al-Ansar. Karena dia menolong Nabi. Karena mereka adalah dari generasi terbaik di umat ini. Maka yang seperti ini, yang benci karena seperti ini adalah seorang munafik. Tanda kemunafikan. Ya. Terdapat di dalam hadis ini sejumlah fawaid. Fawaid yang pertama, keutamaan al-ansar radhiyallahu ta'ala anhum. Ya, dan terdapat di dalam hadis ini juga anjuran untuk mencintai Auliya Ar-Rahman, wali-wali Allah, orang-orang yang salih, mengetahui keutamaan mereka dan mentahdir dari siapa yang membenci mereka dan memusuhi mereka. Allah telah berfirman dalam hadis qudsi riwayat Al-Bukhari, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah mengumumkan peperangan terhadapnya. Iya. Dan di dalam hadis ini ya terdapat isyarat atau terdapat tanbih bahwa seorang muslim hendaknya selalu memakmurkan hatinya dengan amalan-amalan hati. Ini amalan hati ya. Kecintaan kepada Al-Ansar. Kecintaan kepada para sahabat. Dia makmurkan hatinya. Dan inilah pentingnya seorang membaca kutubus sunnah, buku-buku akidah. Sebab ini berulang. Dan kalau dia selalu membacanya, selalu mengulanginya, selalu mengajarkannya, maka akan tertanam kuat di dalam dirinya keutamaan para sahabat. Dari Al-Ansar maupun selainnya. Ya. Dan terdapat di dalam hadis ini bantahan terhadap kaum Rafidah Al-Khubatha yang mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka itu yang mencela kaum Al-Ansar dan para sahabat adalah munafikun. Ya, bahkan mereka, orang-orang Syiah Rafidah, adalah disepakati oleh para ulama keluar dari Islam. Iya. Karena keyakinan mereka yang sangat kufur terhadap para sahabat, terhadap para nabi, terhadap Al-Quran, terhadap sunnah Rasulullah SAW dan selainnya. Nah, dan terdapat bahwa keimanan itu memiliki tanda-tanda, memiliki ciri-ciri. Iya. Dan hadith ini terdapat di dalamnya makna Al-mar'u ma'aman ahabbah. Seorang itu bersama siapa yang dia cintai. Iya. Dan ini bukan pada Al-Ansar saja, diucapkan juga pada sebagian sahabat. Nabi berkata kepada Ali, la yuhibbuka illa mu'min wa la yubghiduka illa munafiq. Tidak ada yang mencintai engkau kecuali dia adalah seorang mukmin, dan tidak ada yang benci kepadamu kecuali dia adalah seorang munafik. Iya. Ini kemuliaan bagi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Persaksikan keimanan bagi siapa yang mencintainya. Dan beliau adalah orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, membela Allah dan Rasulnya, membela agama. Siapa yang benci kepadanya itu adalah tanda kemunafikan. Walhamdulillah. Terus. Semoga Allah Taala babun. Haddatsana Abu Yaman, qala akhbarana Syu'aib an Az-Zuhri, qala akhbarani Abu Idris, Aidullah Ibnu Abdullah, anna Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu wa kana syahida Badran wa huwa ahadun nuqaba'i Lailatul Aqabah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa haulahu isabatun min ashabihi bayi min ashabihi bayi'uni ala alla tusyriku billahi syai'an. Wala tusriku wala taznu wala taqtulu auladakum wala ta'tu bibuhtanin tahtarunahu baina aydikum wa arjulikum wala ta'su fi ma'ruf faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allahi wa man asaba min dhalika shay'an fa 'uqiba fid dunya fa huwa kafaratun lahu wa man asaba min dhalika shay'an thumma satarahu Allahu fa huwa ila Allah in syaa'a 'afa 'anhu wa in syaa'a 'aqabahu fa bay'anahu 'ala dhalik. Nah, kepaman wafa minkum, bisa dibaca paman wafa, dan bisa dibaca paman wafa. Ada dua riwayat. Baik, sini kata Al-Bukhari bab, tidak diterangkan bab apa. Iya. Dan biasanya kalau di sebutkan seperti ini oleh Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, ini menunjukkan bahwa bab ini ada kaitannya dengan bab sebelumnya. Iya. Baik. Dan kadang disebut sebagai fasal. Ya, yang berkaitan dengan pembahasan. Kata beliau, haddatsan Abu Yaman wa huwa Al-Hakam ibn Nafi Al-Bahrani qala akhbarana Shu'aib wa huwa Shu'aib bin Abi Hamza Dinar an Az-Zuhri wa huwa Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Shihab Az-Zuhri. قال أخبرني أبو إدريس أعيذ الله ابن عبد الله إن أبو إدريس الخولاني أبو إدريس الخولاني أيه بليو أعيذ الله إيه dan kakek Abu Idris ini afwan nama beliau أعيذ الله أيه بليو عبد الله ابن أمر الخولاني صحابي seorang sahabat. Naam. Anna Ubadah ibn As-Samit radhiyallahu anhu, sungguhnya Ubadah ibn As-Samit radhiyallahu anhu menyebutkan ya, dan Ubadah ibn As-Samit sahabat mulia juga dari negeri Syam. Maka ini sanad semuanya Syami, musalsal bisyamiyin. Iya. Dan Zuhri rahimahullah, beliau imam di Syam, dan juga memiliki banyak guru di Madinah. Ya. Kata beliau, wa kana syahida badran, dan Ubadah bin Samit ini menghadiri perang Badar. Sehingga dari keutamaan Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, sebab orang yang hadir di perang Badar ini dari orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Nabi bersabda, wa Allah firman kepada orang yang hadir di perang Badar, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum, berbuatlah sekehendak kalian, aku telah mengampuni kalian. Ya. Wa huwa ahadun nuqaba lailatul aqabah. Selain daripada itu, beliau juga adalah salah seorang dari nuqaba di malam Lailatul Aqabah. Lailatul Aqabah yang pertama. Nah, antara beliau dan antara nuqaba al-ansar yang terjadi pada tahun 12 Hijriah dari, atau terjadi pada tahun ke-12 setelah Nabi diutus sebagai Nabi. Nah, jadi setahun sebelum hijrah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasulullah bersabda, wa hawlahu isabatun min ashabihi, dan sekitar beliau ada sekelompok orang dari sahabat beliau. Ya, di sebagian riwayat disebutkan jumlahnya bahwa mereka berjumlah 12 orang. Berjumlah 12 orang. Nah, dan kata isabah itu penggunaan untuk 10 sampai 40. Kata isabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bayi'uni ala alla tusyriku billahi syai'a. Bai'atlaku. Untuk tidak berbuat kesyirikan terhadap Allah dengan suatu apapun. Wala tusriku, dan jangan kalian mencuri. Wala taznu, jangan kalian berzina. Wala taqtulu auladakum, dan jangan kalian membunuh anak-anak kalian. Iya. Auladakum, al-walad itu kata mushtarak ya, digunakan untuk ad-dakar wal untha. La taqtulu auladakum. Wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum. Jangan kalian datangkan dengan kedustaan yang kalian ada-adakan dari depan kalian maupun dari belakang. Hal yang dusta dari ucapan zur, al-qadaf, ya, dan selainnya ini tidak diperbolehkan. Nah, wala ta'su fi ma'ruf, dan jangan kalian bermaksiat dalam hal yang ma'ruf. Iya. Jangan kalian bermaksiat dalam hal yang ma'ruf. Jadi kalau dia diperintah untuk melakukan amalan yang baik, amalan yang ketaatan, jangan dia bermaksiat. Ini cakupannya banyak. Tidak boleh bermaksiat kepada ulatul amr. Tidak boleh bermaksiat kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada ulatul amr, kepada ahlul ilm dan selainnya, kepada kedua orang tua, pada hal yang ma'ruf, tidak boleh dia bermaksiat. Adapun kalau perkaranya, perkara yang bukan ma'ruf, perkara yang mungkar, itu tidak ada ketaatan. Iya, karena Nabi bersabda, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Ya, dalam riwayat Imam Ahmad. Qul ya sayyihin innama ta'atu fil ma'ruf. Sungguhnya ketaatan itu dalam hal yang ma'ruf. Kata beliau, faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah. Siapa di antara kalian yang wafa, memenuhi, menyempurnakan baiat ini, maka pahalanya di sisi Allah. Nah, وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَأُوْكِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ, dan siapa yang melakukan sesuatu dari hal ini, lalu dia diiqab di dunia, maka kafaranya adalah untuk dia. Terdapat bahwa al-hudud itu adalah kafarah. Adalah kafarah, telah menggugurkan dosa. Iya. Dan kalimat iqab di sini, fa'ukiba bihi fid dunya, diiqab di dunia, ini pada hal-hal yang bukan apa? Pada hal-hal yang tidak masuk di dalam kesyirikan dan kekufuran. Sebab kesyirikan dan kekufuran itu tidak menjadi kafarah. Tidak akan diampuni. Jelasnya? Tapi yang dimaksud di sini dari al-kabair. Iya. Atau dari hal, dari maksiat yang mengharuskan adanya hudud. Seperti zina, mencuri, dan selainnya. Nah. Iya. Fa'ukiba bihi fid dunya. Lalu ditegakkan had padanya di dunia. Fahuwa kafaratullah. Maka itu adalah kafarah baginya. Adalah kafarah baginya. Iya. Dan hudud adalah kafarah, ini adalah hal yang dimaklumi. Kemudian kata beliau, وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ. Siapa yang melakukan sesuatu daripada itu kemudian ditutupi oleh Allah, maka dia kembali kepada Allah. Jadi kalau ada yang melanggar suatu hudud dan perkaranya belum sampai ke pengadilan, tertutup perkaranya, ya ini adalah perkara yang kembali kepada Allah. Iya. Insya'a afa'anhu, insya'a aqabah. Nah. Nah, memang kaidah umumnya, kalau siapa yang terkena hudud, kemudian dia tobat sebelum ditangkap, atau sebelum ditegakkan padanya, maka boleh dimaafkan baginya. Nah. Apa ayatnya menunjukkan hal itu? Apa? Illa alladhina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'ulaika atau fa'alamu annallaha ghafurur rahim. Jadi sebutkan Allah ghafurur rahim menunjukkan dimaafkan. Kalau dia taubat sebelum seorang itu ditegakkan padanya. Karena itu dibahasakan di sini thumma satarahullah. Fahuwa ila Allah, maka dia kembali kepada Allah. Insya'a afa'anhu wa insya'a aqabahu. Kalau Allah berkehendak dimaafkan darinya, dan kalau Allah berkehendak dia diampuni. Nah, dan ini terdapat di dalamnya bahwa ashabul kabair tahtal masyi'ah, di bawah kehendak Allah. Iya. Dan ini semakna dengan firman Allah, inna Allah la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru maduna dharika liman yasha'. Sungguhnya Allah mengampuni, tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni selain daripada itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Di dalam hadis ini terdapat fawaid. Ya. Yang pertama, terdapat bahwa dari keimanan itu ada hal-hal yang terkait dengan at-tark, peninggalan. Dia tidak berbuat kesyirikan, tidak mencuri, tidak berzina, dan seterusnya. Dari hal-hal yang disebut di sini. Iya, dan ini maksud dan pendalilan Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala membawakan hadis ini di sini. Nah. Dan terdapat di dalam hadis ini juga bahwa tauhid itu adalah asas dari keimanan. Karena Nabi SAW ketika mengambil bai'at, beliau dahulukan apa? Allah tushriku bihi syai'a. Di dalam memberikan apa? Di dalam memberikan definisi. Iya. Dan kata an-naqat wal-ittirab, aslamuha minan naqat wal-ittirab. An-naqat itu kalau dia masuk di dalam definisi, sesuatu yang bukan dari yang didefinisikan. Nah, ini yang dikatakan definisi gairu mani'. Definisi yang gairu apa? Mani'. Iya. Seperti kalau diberi definisi tentang manusia, dikatakan manusia adalah hewan. Ini mani atau tidak? Jawabannya tidak mani, sebab hewan banyak yang masuk di dalamnya hewan. Kuda, singa, keledai, semuanya hewan. Berarti ini gairu mani. Ini an-naqat namanya ya. Kalau masuk di dalamnya hal ini, dia dinaqat. Adapun ittirab, itu artinya tidak muntabit. Ini yang dibahasakan dengan gairu mani, gairu jami', tidak jami'. Ya. Misalnya dia definisikan hewan itu bahwa hewan adalah makhluk yang berbicara. Dia definisikan bahwa hewan makhluk berbicara. Ini juga gairu jami'. Kenapa? Sebab di antara hewan ada yang tidak berbicara. Di antara hewan ada yang tidak berbicara. Jadi ala kulli hal, definisi itu harus selamat.